Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا كتاب بشكر قبل الله عز وجل. Kita pada malam hari ini kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam rangka mempelajari dinul Islam, mempelajari syariat Islam at-tafaqquh fid-din. Sebagaimana biasa, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran fikih muyassar fi dawail kitab was sunnah. Kita masih pada Kitabul Hudud, tepatnya pada bab yang kedua fi hadiz zina, tentang hukuman had bagi perbuatan perzinahan atau bagi pezina. Kita masuk pada permasalahan yang ketiga. Pada pertemuan yang sebelumnya telah disebutkan hadduz zina, hukuman had terhadap perbuatan zina, yang mana orang yang melakukan perbuatan ini tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan. Bisa jadi dia muhsan, atau yang kedua ghairu muhsan, dengan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah bima yathbutu zina, dengan apa tetapnya perzinahan, dengan apa bisa ditetapkan telah terjadi perbuatan zina. Yakni bagaimana memvonis, menentukan bahwasanya misalnya si fulan atau si fulana telah berzina. Dengan apa bisa ditentukan? Tentunya tidak bisa dengan zon, dengan prasangka-prasangka, dugaan, apalagi tuhmah, apalagi semata-mata tuduhan. liiqamati haddiz zina la budda min itsbati wuqu'ihi. Untuk ditegakkannya hukuman had zina mesti harus ditetapkan terjadinya perbuatan zina. Bisa diterapkan hukum had zina sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kalau memang telah tetap adanya perbuatan tersebut. Maknanya ketika tidak tetap perbuatan zina, tidak bisa ditetapkan hukum had. Wala yathbutu wuqu'uhu illa bi ahadi amrayn. Dan kata penulis disebutkan dalam kitab ini, dan tidaklah ditetapkan terjadinya perbuatan zina kecuali salah satu atau dengan salah satu dari dua perkara. Ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, an yukirra bihi zani arba'a marrat. Orang yang berzina itu mengaku telah berzina sebanyak 4 kali pengakuan. Orang yang berzina itu mengaku telah melakukan perbuatan zina dengan 4 kali persaksian atau 4 kali pengakuan. Maknanya enggak cukup semata-mata sekali. 4 kali. Walau fi majalisa muta'addidah. Walaupun pengakuannya tersebut pada majelis-majelis yang berbeda. Walaupun pengakuannya tersebut pada majelis-majelis yang berbeda. Ya, kalau kisah yang kemarin yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali itu fi majlisin wahid. Fi majlisin wahid, dalam satu majelis. Maka kata penulis tidak mesti dalam satu majelis, boleh dia bersaksinya, mengakunya, yang penting 4 kali di majelis-majelis berbeda. Misalnya majelis hari ini dia mengaku telah melakukan perbuatan tersebut sekali. Nah, besok dia mengaku lagi dia telah melakukan perbuatan tersebut 2 kali. Dia bersaksi mengaku dia telah melakukan perbuatan zina. Besoknya juga demikian sampai 4 kali. Boleh fi majlisin wahid atau fi majalis muta'addidah. Faqad akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'tirafi ma'iz wal ghamidiyah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pengakuan Ma'iz dan wanita Al-Ghamidiyah, yang dia, mereka ini telah mengaku berzina. Sehingga yang pertama, tetapnya perzinahan itu adalah orangnya mengaku. Mengakunya berapa kali? 4 kali. Wa amma ishtiratul arba. Adapun persyaratan 4 kali, fali annama izan ihtarafa 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 marratin faraddahu. Maka dikarenakan sesungguhnya Ma'iz dia mengaku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali lalu ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kemarin Rasul berpaling dari dia. falamma iqtarafa ar-rabi'ata aqama alaihi al-had. Maka tatkala dia mengaku yang keempat kali, Rasul pun menegakkan hukum had atas dia. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pengakuan orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, empat kali. Dengan dalil wanita Awamidiyah dan juga kisahnya Ma'is yang mengaku telah berzina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih pada poin yang pertama, wala budda an yasraha fi iqrarihi bi haqiqati zina wal wata. Dan harus dalam pengakuan tersebut orang yang mengaku menyebutkan secara jelas. Secara jelas. Orang yang mengaku menyebutkan secara jelas bahwasanya dia benar-benar telah berzina dan telah bersetubuh. Kenapa? Lihtimali annahu arada ghayra zina minal istimta'i alladhi la yujibu haddan. Dikarenakan kemungkinan dia menginginkan selain zina, berupa dia telah bersenang-senang misalnya dengan perbuatan bersenang-senang yang tidak mengharuskan hukum-hukum had. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima'iz hina aqarra indahu. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ma'iz ketika dia mengaku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la'allaka qabbalta aw ghamazta. Kata Rasulullah, jangan-jangan engkau cuma mencium, aw ghamazta, atau engkau cuma menyentuh atau meraba. Jangan-jangan engkau cuma mencium atau engkau menyentuh atau meraba saja. Qala la, maka dia mengatakan tidak. Wa karrara ma'ahu al-istidaha iddata marrat hatta zala kullu ihtimalin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang minta penjelasan kepada Ma'iz sampai hilang seluruh kemungkinan. Beliau menyebutkan terus berulang-ulang minta penjelasan. Dalam yang riwayat yang kemarin ada tambahan apa? Nah, pertanyaan, abika junun, apakah engkau gila? Terus ditanya benar-benar minta penjelasan perbuatan tersebut. Abika junun. Nah, ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sampai hilang kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kemudian yang berikutnya masih terkait dengan poin yang pertama, yaitu pengakuan orang yang berzina. Wala budda an yathbuta ala iqrarihi hatta iqamatil haddi wala yarji'u anhu. Harus pengakuan dia telah berzina, harus pengakuan dia telah berzina itu sampai ditegakkannya hukum had. Saya ulangi, harus pengakuan dia telah berzina itu sampai ditegakkan hukum had dan dia tidak rujuk. dia tidak rujuk. Faqad qarrara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'izan marratan ba'da marratin. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan, minta kepastian kepada Ma'iz berulang-ulang, la'allahu yarji'u an ikrarihi. Jangan-jangan dia akan rujuk dari pengakuannya. Maknanya, misalnya dia telah mengaku 4 kali, tetapi belum ditegakkan hukum had. Maka ketika mungkin besok-besoknya dia mencabut pengakuannya, maka sudah tidak bisa diterapkan hukum had. Paham enggak maksudnya? Misalnya belum diterapkan hukum had. Sebelum dia pengakuannya 4 kali itu terus bertahan, tidak rujuk dia sampai benar-benar ditegakkan hukum had. Nah, wali annama izan lamma haraba athna'a rajmihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla taraktumuhu. Dan dikarenakan Ma'iz tatkala beliau lari saat beliau dirajam, kemudian ketika lari beliau berpapasan dengan seseorang, kemudian mengambil sebuah batu, kemudian dilemparkan, dipukulkan kepada dia, dia pun mati. Dia pun meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan kepada mereka yang telah membunuhnya atau yang telah merajamnya, kenapa kalian tidak membiarkannya? Maknanya, kalau dia menarik pengakuannya, maka diterima selama belum ditegakkan hukum had. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia merasa kesakitan dengan lemparan batu, dia lari. Maka Rasul mengatakan halla taraktumuhu. Kenapa kalian tidak membiarkannya? Artinya apa? Disuruh dibiarkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maknanya walaupun sebelumnya telah mengaku 4 kali bersaksi, kemudian pada waktu berikutnya sebelum diterapkan, sebelum benar-benar dia dirajam, dia menarik persaksiannya, maka penarikannya tersebut diterima. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, tetapnya sebuah perzinahan dengan pengakuan sendiri oleh orang yang berzina. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang dengannya berarti telah tetap sebuah perzinahan adalah an yashhada alaihi bizina 4 syuhud. Mempersaksikan atas orang tersebut telah melakukan perbuatan zina 4 orang saksi laki-laki. Mempersaksikan atasnya, atas orang tersebut misalnya telah berbuat zina 4 orang saksi laki-laki. 4 syuhud. 4 orang saksi laki-laki. Dari mana tahu kalau itu 4 orang saksi laki-laki dalam lafaz ini? Habib, dari mana dari kata-kata ini yang menunjukkan, karena nang artinya laki-laki, padahal di situ enggak ada lagi lakinya. Dari mana tahunya? Mana? Habib, karena hitungannya apa? Muannas. Nah, karena hitungannya muannas berarti yang dihitung mudzakkar. Santa. Nah, karena jumlahnya arba'atu Berarti kan setelahnya laki-laki. Benar tak? Nah, berarti setelahnya apa lagi? Laki-laki. Ini perhatikan kaidah bahasa Arabnya. Kaidah hitungan. Kalau hitungan 3 sampai 9 itu, kalau yang dihitung laki-laki, hitungannya muannats. Kalau yang dihitung perempuan, maka jumlahnya itu berapa? Jumlahnya adalah mudzakkar. Paham tak? Nah, salah satu kitab gimana? Salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin. Tapi kalau apa yang mu'annas? Apa yang mu'annas? Apa pelajarannya mu'annas? Apa? Nah, saya roh. Gimana 3 mobil? Gue roh. Nah, akhirat. Gimana 3 mobil? Siapa yang bisa belajar? Patuli, gimana 3 mobil ngomongnya? Hah? Kok salah satu saya rotin gimana? Salah? Panjang. Panjang. Kalau hitungan 3 sampai 9 itu apa? Kalau yang dihitung mudzakkar, maka hitungannya muannas, dan sebaliknya. Dan yang dihitung itu dijamakkan. Bukan thalathu sayyaratin, tapi thalathu sayyaratin, panjang. Thalathu sayyaratin, arba'u sayyaratin, khamsu sayyaratin, dan seterusnya. Nah, kalau yang dihitung mudzakkar, rijal misalkan, maka thalathatu rijalin, arba'atu rijalin, dan seterusnya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya yang bersaksi itu harus laki-laki. Yang mempersaksikan terhadap perbuatan tersebut 4 orang laki-laki. Di qaulihi ta'ala laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi atas tuduhan tersebut, atasnya. An-Nur ayat 13. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Ayat ini sebagaimana ataupun akan lanjutkan kisah Hadithatul Ifik yang kemarin. Ayat ini terkait dengan kisahnya ataupun pembersihan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina. Wa qawlihi fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Maka hendaknya kalian mendatangkan 4 orang saksi di antara kalian. Arba'atam minkum. Ini khalfidin rahimani wa rahimakumullah yang kedua. Wa yustaratu li sihhati syahadatihim 'alaihi bizina syurut. Dan dipersyaratkan sahnya persaksian mereka terhadap perbuatan zina dengan syarat-syarat. Tidak semata-mata bersaksi terus langsung kena ponis zina lah. Dan dipersyaratkan sahnya persaksian mereka yang 4 orang tadi itu dengan beberapa syarat. Yang pertama, an yakuna syuhudu arba'atan. jumlah saksi tersebut adalah 4. Lil ayatil mutaqaddimah, berdasarkan ayat-ayat yang telah berlalu. Fa in kanu aqalla min 4 lam tuqbal. Kalau jumlah mereka kurang dari 4, maka tidak diterima persaksian mereka. Itu yang pertama. Harus 4 orang, enggak boleh kurang. Ingat ya, ini khusus persaksian zina. Adapun persaksian secara umum berapa? Persaksian secara umum adalah kayak jual beli dan yang semisalnya adalah 2 orang laki-laki atau berapa? 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Bisa diganti 1 orang ini, 1 orang laki-laki dengan 2 orang wanita. Itu apa? Yang bukan perzinahan. Kalau perzinahan enggak bisa diganti. Enggak bisa 3 laki-laki, 2 wanita, enggak bisa. Harus laki-laki semua, 4 orang. Kalau persaksian yang lainnya 2 orang laki-laki tapi bisa diganti. Yang 1 orang laki-laki diganti berapa? 2 orang wanita. Nah, yang kedua, an yakunu mukallafin balighin akilin. Mereka yang bersaksi tersebut adalah mukallaf, yakni orang-orang yang sudah baligh dan berakal. Berarti fala tuqbal syahadatus sibyan wal majanin, tidak diterima persaksian anak-anak dan tidak diterima persaksian orang gila. Maka ketika ada 4 orang laki-laki bersaksi, tes dulu dia ini gila atau tidak 4 orang ini. Kalau ada yang gila berarti enggak diterima. Yang ketujuh, an yakunu rijalan udulan, mereka-mereka adalah saksi-saksi tersebut adalah para lelaki yang adil. Fala tuqbalu syahadatun nisa fi haddiz zina siyanatan lahunna wa takriman li anna zina fahishah. Maka tidak diterima persaksian wanita di dalam masalah had perzinahan dalam rangka menjaga mereka dan dalam rangka memuliakan mereka, dikarenakan perzinahan itu adalah perbuatan keji. Fala wala tuqbalu syahadatul fasiki aidan, begitu juga tidak diterima persaksian orang yang fasik. Liqaulihi ta'ala wa asyhidu dzawai adlin minkum, maka persaksikanlah dengan orang-orang yang adil di antara kalian. Kedua orang yang adil. Wa qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik dengan membawa sebuah berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah. Ini yang ketiga. Yang keempat, an yu'ayina asyuhuduz zina, para saksi itu benar-benar menyaksikan dengan mata kepala perbuatan zina. Para saksi itu benar-benar menyaksikan dengan mata kepala perbuatan zina. Wa yasifu dhalika wasfan sarihan yadfa'u kullal ihtimalat an iradati ghairihi minal istimta' al muharram. Dan para saksi tersebut mensifatkan perbuatan zina tersebut dengan sifat yang jelas, yang menolak seluruh kemungkinan yang dari yang diinginkan selainnya berupa apa? Bersenang-senang yang diharamkan. Sama kayak tadi ketika poin yang pertama ditanyakan la'allaka qabbalta aw ghamazta, mungkin engkau mencium saja atau engkau meraba saja dan seterusnya. Begitu juga yang bersaksi, benar-benar dia mensifatkan perbuatan zina tersebut dengan sifat yang jelas, bukan menyebutkan sesuatu yang merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dikhawatirkan, itu bukan yang dimaksud. Fayaqulun, maka contohnya mereka mengatakan, para saksi ini, ra'aina dzakarahu fi farjiha kalmili fil makhala. Seperti mereka mengatakan, kami melihat zakarnya berada di farjinya seperti tangkai ataupun apa tuh, celak, apa namanya, celak, ini celak itu masuk wadahnya. Saya ulangi, kalmili fil makhala, seperti mereka mengatakan, kami melihat zakarnya berada di farjinya seperti batang celak masuk di wadahnya, bukan di luarnya. Semoga difahami. Untuk permasalahan yang seperti ini, para ulama pun tidak menyebutkan dengan bahasa-bahasa yang vulgar atau apa, apalagi banyak anak-anak. Kalau mungkin sama dewasa semua mungkin lebih detail. Nah, wa innama ubihan nadharu fi mithli dzalika lidharurah, hanya saja diperbolehkan untuk melihat yang semisal itu kalau memang sangat diperlukan. Nah, maka sebagaimana juga sering dicontohkan, kami melihat zakarnya berada di farjinya seperti timba masuk ke dalam sumur, itu istilah-istilah yang menunjukkan benar-benar perzinahan. Gak bisa seorang bersaksi ataupun empat orang bersaksi, kami lihat dia berdua masuk kamar. Lah, itu tidak bisa. Kami lihat benar-benar masuk kamar ditutup, kedengaran suara-suara. Lah, tidak bisa demikian. Harus menyaksikan dengan mata kepala. Nah, nampaknya sudah kita bacakan fatwa Syaikh Shaleh Fauzan hafizahullah ta'ala, termasuk tidak masuk kalau gak salah apa, dengan video. Harus dengan mata kepala melihat langsung. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena mungkin wallah alam, mungkin bisa saja direkayasa kalau yang demikian. Kalau pakai foto video mungkin saja sekarang ini direkayasa. Sehingga wajah bisa direkayasa, wajah seorang, nah, sudah bukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga para saksi itu benar-benar mensifatkan secara jelas perbuatan zina. Jangan ada kemungkinan ya yang lain. Semoga difahami dengan penjelasan ini. Yang kelima, am yakuna syuhudu muslimin, para saksi itu adalah orang-orang yang muslim. Fala tuqbalu syahadatul kafir li'adami tahakkuki adalatihi, maka tidak diterima persaksian orang kafir dikarenakan tidak terwujud, tidak terrealisasi keadilan orang-orang kafir. Nah, yang keenam, an yashhadu 'alaihi fi majlisin wahid, mereka bersaksi atas perbuatan tersebut dalam satu majlis. Sawa'un ja'u mujtami'in au mutafarriqin fil majlis nafsihi, sama saja mereka datangnya bersama-sama empat orang tadi atau terpisah-pisah tapi dalam majlis yang sama. Tetapi dalam majlis yang sama. Mereka bersaksi pada satu majelis. Sama saja mereka datang berkumpul bersamaan atau terpisah-pisah, cuma masih pada majelis tersebut. ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, fa inikhtalla syartun min hadhihi syurut wajaba iqamatu haddil qadzab 'ala syuhud jami'an li'annahum qadzafatun. Maka jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, jika salah satu dari syarat-syarat ini kosong, tidak terpenuhi, maka wajib ditegakkan hukum had, bukan kepada yang dituduh zina, tetapi kepada orang yang menuduh tersebut. Wajib untuk menegakkan hukum telah menuduh berzina kepada para saksi-saksi tersebut. Justru yang dihukum adalah orang-orang yang bersaksi dikarenakan tidak terpenuhi syarat-syaratnya yang di atas. Li'annahum qadzafatun, dikarenakan mereka adalah para penuduh zina. Qadzafatun wa zanaba, Afif. Wa zanaba qadzafatun. Ini penerapan tasrif. Qadzafatun wa zanaba. Fa'alatun. Fa'alatun itu maf'ul fi'il madhi fi'il amr atau apa dalam tasrifan? Fa'alatun. Hah? Isim fa'il. Isim fa'il. Coba tasrif. Kok bisa ketemu qadzafatun itu di mana? Tasrif lah. Naam, ada enggak di situ tadi? Hah? Ada qadhifun qadhifani qadhihuna qadhifatun qadhifatani qadhifatun terus kuzzafun kuzzafun qadhafatun qadhafatun nomor 9 menunjukkan jamak qadhafatun fa'alatun. Naam, ini diperhatikan praktek sorobnya Evan Afidin Rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk haddil qadzab, hukuman had bagi penuduh zina. Subhanakallahumma hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.